Perkenalkan, saya adiknya Agim. Bukan karena viral, gara-gara viral jadi robah. Kenapa ketawa ibu-ibu? Dosa . Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik. Kama nawwat al-ardo bin nuri syamsik abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau cintai, yang Engkau ampuni seluruh dosanya, yang Engkau karunia nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya ikhlas, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari amal yang salah, lindungi dari amal ilmu yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya mohon maaf ini. Kalau menurut dokter sih, jangan banyak bicara dan harus banyak istirahat. Yang saya lakukan sekarang kebalikannya. Susah istirahat dan banyak bicara. Saya mohon maaf kalau lowbat seperti ini. Sebetulnya tadi tidak bisa hadir, udah lemes, tapi ingat jamaah yang hadir. Jadi walaupun nanti tidak maksimal, terima apa adanya ya. Setuju? Nanti ada Ustadz Komar yang bisa membantu kalau saya tidak bisa tuntas. Air hangat. Kurang hangat. Saya tidak boleh minta-minta, jadi begitu saja caranya. Hidup hanya sekali di dunia ini. Kalau sudah mati, kesempatan beramal sudah habis. Yang ada adalah tinggal perhitungan. Waktu mati dirahasiakan tiga hal. Satu, waktu kita pasti mati pada waktu yang ditetapkan Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sesaat. Yang kedua, tempat kita pasti meninggal mendatangi tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Kita tidak tahu cara mati kita seperti apa. Yang penting bagi kita cuma satu, adalah husnul khotimah. Bagaimana caranya supaya husnul khotimah? Mumpung hidup, waktu itu hanya untuk empat hal. Gak apa-apa, segalanya ada waktunya. Ini ya, tubuh teh bukan punya saya. Kalau kata yang punyanya, kan kalau ini tubuh punya saya, seger maunya gitu ya. Kuat, tapi kalau waktunya dibuat sakit begini. Ini gatal di leher, ini kan yang paling enak tuh biji kedondong. Ya, mudah-mudahan jadi kafarah atas dosa mulut selama ini. Kepada sound system, tolong volume monitor dibesarkan sedikit. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lepas doa ini supaya tidak kena bencana iman. Dicabut nikmat iman itu petaka. Dicabut kedudukan mengapa apa. Saya semampunya aja ya. Allah sedang melihat kita tidak sekarang. Siapa kita? Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah menyaksikan setiap kita melakukan dosa? Yakin? Yakin? Apakah Allah tahu semua masalah kita, harapan kita? Enak sekali hidup dengan Allah tuh. Sayang, sedikit sekali orang yang yakin seperti tadi. Mungkin ketika jawab sih iya, tapi kalau dalam hari-hari banyak yang kurang yakin ke Allah tuh. Dua, waktu itu wa'amilu solihat, mengamalkan kebenaran. Jadi tiap waktu tuh harus nambah iman dengan paham kebenaran, dan tiap waktu harus jadi amal. Karena kalau kita mati tidak ada yang dibawa selain amal. Benar? Amal apa? Aduh, jawab hadirin. Jangan bikin emosi. Amal apa? Ini boros ya. Makasih. Amal itu yang paling penting tuh yang diterima Allah. Bukan hanya beramalnya. Kalau banyak beramal mah banyak, tapi yang diterima belum tentu. Apa syarat diterimanya amal? Ada berapa? Ini teh pada ngejawab gini tawadu semuanya ya. Syarat diterima amal ada berapa? Oh, bisa pingsan saya nih. Masa kita enggak tahu cik rukun Islam ada berapa? Nah, awas diviralin loh hadirin. Syarat diterimanya amal ada dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hari-hari yang kita jalani nah mikir dua ini aja terus. Ini enggak ada kaitan dengan apapun. Sudah selesai buat saya itu ya. Saya sudah merdeka dari urusan itu ya. Pikiran kita hanya niat dan cara. Niat saya benar enggak? Cara saya benar tidak? Itu aja, karena cuman itu nih yang nanti dibawa mati. Saya datang ke sini niatnya apa? Saya ingin ngintelin A'agim. Ya boleh aja. Mudah-mudahan soleh. Kepada intel yang hadir, ngapa-apa sini. Sing rajin ngintelin saya. Jarang-jarang ya ke pengajian. Kalau niatnya cuma itu enggak jadi amal. Niatkan lillahi ta'ala. Bolehkah ke majelis taklim nyari jodoh? Gini ya, sing banyak niat baik, niat cari ilmu, niat itikaf, niat sholat berjamaah, niat nyari jodoh juga gak salah ya. Nah, ini rumah Allah, yang datang ke sini kan orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan, kalau niatnya untuk paham kebenaran. Tapi semuanya itu harus yakin supaya jadi amal yang diterima Allah. Saya perlu ingatkan hadis yang sering dibahas di sini. Yang pertama dihisab itu adalah mujahid yang mati di medan perang, lalu dibuka oleh Allah di akhirat nikmat-nikmat. Lalu apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai saya mati terbunuh di medan perang, dan saya lakukan ini lillahi ta'ala. Tapi Allah mengatakan, berfirman begini, mengatakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap pahlawan. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah Maha tahu isi hati, tidak bisa dibohongi. Kadzabta, dusta kamu, bohong. Dia diseret jadi ahli neraka. Tidak kurang hebat perjuangannya, yang kurangnya cuma satu, hatinya lebih suka kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Itu camkan hadirin. Bisa hancur amal gara-gara hati kita senang kita punya kedudukan di sisi makhluk dengan melakukan amal-amal akhirat. Dua, yang dihisab kedua siapa? Orang yang belajar agama, Ustadz Abdul Somad, dan mengajarkannya tuh Ustadz Abdul Somad, itu dihisab kedua tuh. Ustadz Adi Hidayat, itu juga dihisab yang kedua. Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri tadi itu dihisab juga tuh yang kedua. Ustadz siapa lagi ya? Ini gak kuat, si ibu pengen saya dihisab. Iyalah, yang belajar Ustadz Komar itu juga kedua. Pokoknya mah yang belajar agama dan mengajarkan, belajar Quran dan membacanya, itu kelompok yang kedua dihisab. Ada yang lolos, tapi ada yang kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan mengajar karena ingin disebut alim ulama, ingin disebut dai kondang, ingin disebut mubalig keren, dan kau sudah dapatkan di dunia. Kamu ingin disebut qori, qoriah, hafiz, hafizoh, dan sudah engkau dapatkan di akhirat, diseret dalam keadaan terlungkup jadi ahli neraka. Jadi tidak semua yang kita anggap ustadz ulama di akhirat bisa selamat. Hati-hati nih hadirin. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang semangatnya, yang kurang cuma satu, hatinya lebih suka penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Lebih suka ada di hati makhluk daripada ada di sisi Allah. Jelas hadirin? Hei, jelas tidak nih? Ikhlas itu ada tiga tempatnya. Di awal, di tengah, di akhir. Masjid sepi, lebih dekat ke ikhlas tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada siapa-siapa, dia adzan sendiri. Lillahi ta'alanya lebih gampang. Alhamdulillah. Tiba-tiba masuk, siapa yang azan kok enak benar suaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ke dia nih. Bapak ke masjid, ternyata calon mertua. Asyhadu alla ilaha illallah. Beda. Awal aman, di tengah belok. Ada yang di awal aman, di tengah aman, di akhir. Siapa tadi ya yang adanya merdu? Luar biasa. Baru saya dengar adzan seperti itu. Saya paham. Bagus sekali deh, mungkin Quran. Ya, saya alhamdulillah. Selain adzan juga saya penghafal Quran, Pak. Saya sudah 10 juz. Padahal enggak ditanya ya. Juga saya tiap malam tahajud. Hilang semuanya tuh. Gara-gara enggak kuat pengen kedudukan di hati yang diajak ngobrol, bahwa dia tuh bukan hanya jago ngaji, tapi juga jago ibadah, hafal Quran. Apa sih untungnya cari kedudukan di sisi orang? Orang punya apa? Paling, cuman begitu. Itu mah kita juga bisa sendirian ya. Sok di kamar. Mudah-mudahan sehat. Ini serius hadirin. Makanya kalau sudah beramal, kata kuncinya adalah lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita emosi? Perlukah kita nunggu orang lain menghargai kita? Semua jawab, hadirin. Perlukah menunggu orang lain balas budi? Perlukah kita diakui sebagai orang yang berjasa? Perlukah kita dianggap sebagai orang penting? Tidak ada keperluan. Keperluan kita cuma satu. Amal kita diterima oleh Allah. Cuma itu saja. Jikalau hati kita memerlukan pengakuan orang, kekaguman orang, pujian orang, kita bukan hamba Allah lagi. Kita sudah jadi hamba makhluk. Makanya tidak bisa bahagia dan tidak diterima amalnya. Jangan merasa penting. Jangan merasa sebagai orang yang berjasa. Jangan merasa sebagai orang yang sudah berbuat. Karena semua kebaikan apapun yang kita lakukan, itu adalah kemurahan Allah, bukan kita. Kalau kita sedekah ke anak yatim, itu adalah rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Kalau kita tidak merasa berjasa, maka Allah mencatatkan itu amal kita. Kalau kita merasa berjasa, saudara kan sudah saya biayai, saudara kan sudah saya beri, maka enggak ada pahalanya. Karena kita ngaku-ngaku kebaikan Allah sebagai perbuatan baik kita. Mengerti ya, Dedin? Darut Tauhid. Tidak boleh. Dulu waktu saya membangun Darut Tauhid, saya apa? Benar mungkin dulu, tapi itu Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum saya diciptakan. Saya cuman ikutan terwujudnya pesantren Darut Tauhid sesuai dengan rencana Allah. Diuji saya dan kawan-kawan, apakah merasa berjasa atau merasa itu perbuatan Allah dan kita yang dijadiin jalan. Jadi jangan merasa saya. Jangan, itu ngilangin pahalanya. Udahlah, gak apa-apa. Orang tidak mengakui kebaikan kita, bagaimana? Hey, kalau orang tidak mengakui perbuatan baik kita, bagaimana? Jawab, hadirin. Saya udah lemas begini, jawab. Kita udah berbuat baik, tapi orang tidak mengakui kebaikan kita, gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, benar. Teruskan berbuat baiknya, jangan. Bagus. Kita udah berbuat baik, tapi dia tidak tahu, gimana? Gak apa-apa. Berhenti, jangan. Teruskan. Kita sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Hah? Gak apa-apa. Ibu udah dandan, tapi kata suami kayak kesemek, gimana? Hah? Gak apa? Ditimpuk, gak ikhlas. Itu kan kesemek tuh buat bagus, Bu. Buah medok itu yang pakai talak gitu ya. Perlukah kita ngarep-ngarep orang lain tahu kebaikan kita? Perlukah kita ngarep-ngarep orang lain balas budi? Bebaskan diri kita dari merasa diri penting, merasa diri berjasa, merasa diri orang yang berperan. Lupakan. Yang penting bagi kita cuma satu, amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Cukup, enggak ada lagi yang lain. Orang mau muji, mau kagum, enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan keridhaan Allah. Makanya perlukah kita berbuat sesuatu supaya dicintai orang? Bu, perlukah ibu berbuat supaya suami mencintaimu? Perlu tidak? Barusan, aduh, barusan ngomong tidak, sekarang jadi perlu. Oh, beda itu mah ya. Suami hatinya gak bisa dibolak-balik oleh ibu. Ibu mah berbuat mah supaya Allah ridho ke ibu aja. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri. Mengerti? Jadi gak usah lebay di depan suami teh. Lurus, bersih. Sama lelaki juga. Tidak usah ngarep-ngarep istri dan anak-anak mengagumi. Tidak usah. Jadi lelaki bener aja yang disukai Allah. Udah cukup. Karena Allah yang ngebulak-balik hati anak-anak. Ini mah ilmu yang sudah sering sekali dan akan sering saya sampaikan. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu, tidak? Apakah semua perbuatan disaksikan Allah? Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang terlupa Allah membalas? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menghindar? Tidak bisa. Famay ya'mal mitqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitqala dzarratin, pasti dapat. Makanya hati-hati kalau sudah selesai beramal, hilangkan di hati merasa sudah beramal. Udah, lupakan saja. Tidak usah ngarep-ngarep orang muji, kagum, ngerusak amal. Dah biar utuh di sisi Allah. Mungkin nanti kalau Allah menghendaki orang tahu, Allah kasih jalan tahu. Kalau nanti Allah kehendaki kita dipuji, Allah gerakin orang muji. Tapi bukan itu tujuan kita. Jelas, hadirin? Alhamdulillah. Gak usah dihitung ada berapa gelas, sudah 3 gelas nih. Nah, yang ketiga, tawasobil haqq. Jadi waktu kita itu adalah untuk mendakwahkan kebenaran. Semua harus ibu terlibat dalam dakwah. Intan surullah yang surkum wa sabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Jadi tidak boleh aktivitas kita tuh hanya sekedar untuk amal-amal saja, tapi dijadikan dakwah. Dagang itu, bisnis itu bukan transaksi uang dan barang. Bisnis itu adalah untuk amal soleh, dan bisnis itu untuk dakwah. Jelas, hadirin? Jadi kalau nanti dagang ya, tidak cukup hanya uang barang, itu ngabisin waktu. Tapi niatnya baik, caranya benar, jadi amal dan jadikan dakwah. 10 menit sebelum azan tutup, maaf sudah waktunya sholat, kami buka sesudah sholat ya. Tinggalkan, ah gimana ada yang mau beli? Gampang, ajak sholat ya. Dia enggak mau gimana? Ya suruh nunggu di masjid gitu. Jelaskan keutamaan sehingga orang yang beli ke kita tidak hanya dapat barang tapi juga dapat ilmu. Bagus kan begitu? Halo? Kami ada rumah sakit bersalin di Bandung. Diniatkan dakwah. Dipasangkan murotal Quran. Tidak hanya orang Islam loh yang datang mau melahirkan di sana, tapi orang non-Islam juga datang nanya, ini suara apa? Ini pengajian Al-Quran. Iya, saya merasa tenang. Dia nunggu kelahiran mendengarkan, bagus. Akhlak perawatnya dididik supaya dakwah. Jadi ya bekerja, ya berdakwah. Teman-teman juga naik kereta, naik itu, baca Quran. Ya, itu dakwah tuh, duduk di kereta, di bis, trans, sambil baca Quran. Orang lihat, mungkin terinspirasi yang tidak pernah baca Quran. Wah nanti riya dong, riya tuh pengen dipuji. Kalau dakwah mah bukan pengen dipuji, pengen orang jadi terpuji. Jelas hadirin sekalian? Ini kok jadi lambat begini? Biasanya kan jam 12, jam segini hadirin. Dikit lagi nih ya. Yang keempat, tawasobi sabar. Setiap waktu itu latihan sabar. Sabar itu artinya mengendalikan diri, menahan diri, sehingga sikap yang kita ambil yang Allah sukai. Latihan berkuda saja makan waktu, apalagi latihan sabar. Benar? Tingkatannya tahu, paham, bisa, istiqomah. Itu 4 tingkatan. Tahu dengan mendengar, melihat, dapat informasi, paham dengan belajar, bisa itu dengan riyadhah. Makanya orang tidak akan bisa sabar kecuali latihan. Mana yang manfaat bagi kita untuk latihan sabar? Orang yang memuji atau yang mencaci? Tuh kan gak jelas gini jawabannya. Mana yang manfaat hadirin? Jangan bikin saya tidak sabar. Mana yang manfaat? Dipuji atau dicaci? Kalau dipuji juga latihan sabar. Bisa enggak ketika dipuji mengembalikan ke Allah? Tapi latihan dicaci itu lebih kepada latihan mengendalikan diri, betul? Makanya kalau ada yang enggak enak, ini latihan sabar buat saya. Kita nge-WA padahal udah contreng biru 2, di atasnya online, tapi enggak dibalas. Latihan sabar. Kita kirim aja yang merah itu, yang kan gini. Itu enggak sabar, hadirin. Harusnya kirim yang senyum. Kalau dia enggak ngebalas aja. Jangan ngirim yang merah. Latihan sabar. Sabar ada berapa tempatnya? 3. Sabar dalam taat, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Ulangi apa? Dan sabar ketika menghadapi musibah. Sabar ketika taat. Bu, Ibu, sebentar lagi Ramadan. Taraweh mau berapa rakaat? 11 atau 23? Yang jelas jawabnya 11 ya. Imamnya mau yang bacaannya panjang atau yang ringkas-ringkas aja? Gitu kan. Ramadannya belum, sabarnya udah hilang dari sekarang. Cik, kalau punya uang 120.000, mana yang mau disedekahkan jujur? 20. Kalau 125.000, berapa yang disedekahkan? 5.000. Ya, inilah yang pengen ke sorga teh hadirin. Ini ilmunya ya. Nafsu itu tidak suka kepada ketaatan. Mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Tidur. Mana yang disukai nafsu? Sholat di rumah atau di masjid? Mana yang disukai nafsu kalau sedang sholat tahajud? Baca surat Ar-Rahman atau Inna Atoina? Kita mah kalah terus Pak. Dalam taat ini saksi nih, kenceleng ini. Jarang 100 ribuan deh hadirin. Dia 2 ribuan ya. Masih ingat reuni uang dari Bank Indonesia, ini cerita saja. Suatu saat reuni uang-uang yang dicetak tuh dikumpulkan. Nah, ngobrol di antara uang itu. Yang 100.000 mah necis, rapi, bersih, seger. Yang 2.000-an mah lepet. Kumau. Kata yang 100.000-an, kasihan banget kamu kok penampilannya jelek kayak gitu ya. Emang saya sih begini. Hidup saya mah dari tangan kenek ke parkiran ya enggak, ke toilet. Saya mah gaulnya gaul orang rendahan, cuma ya gini-gini juga. Saya sih sering ke masjid gitu katanya. Kata yang 2.000. Yang 100.000-an malu, Pak. Iya, saya sih memang di tangan orang kaya, cuma jarang saya ke masjid gitu. Ini teh nyindir duit, nyindir yang denger hadirin. Boleh saya mau cerita agak lucu sedikit, ini menyimpang dari ceramah, gak apa-apalah ya. Ini latihan sabar. Jadi suatu saat reuni, bukan reuni uang, ini reuni yang sudah 45 tahun tamat SMA. Jadi sudah menjelang 70 tahun. Reuni pakai Facebook, weh ini ketemu dengan sobat lama, ayo kita kumpul. Ya, niatlah kumpul. Ada nih tiga cewek-cewek, karena pakai bahasa dulu nih ya, kata Umjo ini. Nanti gue jemput ya. Oke deh, akhirnya tiga cewek-cewek teman SMA tuh, ya tunggu aja di depan mall itu, di depan pintu. Akhirnya dijemput aja, tiga kali muter, gak ada aja. Eh cewek-cewek di mana loh? Saya udah tiga kali muter, kok gak ada aja? Balas, ada, kita nunggu dari tadi. Di mana? Di depan pintu. Hah, kok gak ada? Ada juga nenek-nenek tadi tiga. Iya itu kami Jo. Emangnya kami masih sekian SMA? Kami juga lihat dari tadi ada kakek-kakek tua gundul peot muter-muter. Itu lu Jo? Iya. Aduh lucu ah, sekali-kali ngelucu di sini. Sing sabar jadi tua teh hadirin. Kasian, disangkanya pakai seragam abu-abu, yang ada nenek-nenek tigaan. Terimalah kenyataan jadi tua ya Nek ya. Dan gak diterima juga udah jadi. Ini teh gak nyambung hadirin ceramah teh. Tapi sing sabar jadi dalam taat itu ya. Taraweh kalau belum bisa bacaannya pendek, deketin imam yang bacaannya panjang supaya dapat pahalanya sama. Betul? Pokoknya kalau nafsu ingin yang kecil, amalnya lawan. Insya Allah bisa menaklukkan nafsu kita. Mau baca Quran satu halaman tambah jadi dua lembar, dia gak akan ngelawan. Tapi kita jadi menang, bisa bersabar dalam taat. Juga sabar ketika menjauhi maksiat. TV teh kalau enggak hati-hati mah. Iklan teh enggak ada iklan kakek-kakek ya, kecuali iklan perbaikan tulang. Selebihnya udah enggak ada tuh sampo suka nini-nini lagi kehujanan, enggak ada. Itu aduh. Pandangan teh susah dijaga. Berbahagialah yang tidak punya TV. Tanpa sadar mata banyak melihat yang tidak halal. Makanya yang sabar mah gak usah ditonton kalau gak manfaat. Ibu-ibu juga jangan nonton sinetron. Pemainnya ganteng-ganteng, cakep-cakep, pas lihat sebelah suami lagi begini. Dosa eta teh hadirin. Udah, nanti bubaran dari sini, di sini mah aman ya. Hanya lihat ke saya ke depan. Tapi nanti pas keluar campur ikhwan akhwat, ingat ini teh ujian latihan sabar. Betulan hadirin. Baca di WA jangan pengen segala komentar, jangan jadi dosa. Menjauhi maksiat itu perlu dengan kesabaran. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Jangan pamer penderitaan. Jangan ingin orang lain tahu penderitaan dan kesusahan kita. Karena orang yang pamer derita, itu orang yang tidak ridho dengan takdir yang ada. Kalau kepahitan mah, karena ada orang yang suka cari simpati orang lewat penderitaan, lewat kesusahan. Jangan hadirin, nikmati. Apalagi yang suka posting, posting derita. Udah tahu kan hasil polling katanya, kalau orang memposting lagi susah, 80% tidak ada yang peduli postingan kita. 17% puas melihat penderitaan kita. Rasain lu. Yang 3% nek lihat kita segala ditulis. Jadi 100% gak berhasil. Udahlah. Nikmati ujian hidup ini sebagai pengangkat derajat dari Allah. Nikmati ujian hidup sebagai penggugur dosa. Nikmati ujian hidup sebagai hujan pahala. Jangan berkeluh kesah, ya. Kalau mau ngadu ke Allah saja. Kalau ke makhluk jangan sembarang curhat. Kalau curhat ke makhluk, biasanya orang yang dicurhatin suka ikut campur terus dalam kehidupan kita dan belum tentu amanah. Hadirin sekalian, terima kasih nih ya, suara saya sudah mulai low bad. Kita doa. Ustaz mau menambahkan, Ustaz Komar? Kalau tidak, kita akan zikir saja. Alhamdulillah. Mana yang akan syahadat? Oh ya, rekan-rekan, dengar ya, dengar dulu semuanya, dengar. Terima kasih ini semua sudah hadir, makin lama makin banyak. Tanggal 17, semuanya tenang. Semua orang punya hak pilihan. Jangan sibuk menilai pilihan orang lain. Gunakan jernih pikiran. Rasa-rasakan pakai hati, mana kira-kira istiqoroh ke Allah, ya. Minta tolong, minta pendapat ke guru-guru yang hatinya baik. Datang ke sana, bismillahirrahmanirrahim, cos di TPS, udah itu serahkan ke Allah, ya. Jangan mengomentari pilihan orang lain, karena tiap orang punya hak masing-masing. Setuju? Lebih baik perbanyak doa supaya kita dipilihkan pemimpin terbaik bagi negeri ini. Kita akan segera tutup dengan doa ya. Fadol. Siapa namanya, Dek? Adit. Adit. Alhamdulillah. Mana orangnya, Adit? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Berdiri atau, Dit? Baik, Pastor. Sini atau maju? Gak apa-apa. Makasih ya, Dit. Ini juga. Enggak, ya, ya. Adit, dari mana Adit? Dari tadi ya. Dit, gimana ceritanya? Semangat mau syahadat. Adit orang mana ente? Tangerang, Ustaz. Tangerang ya. Tapi saya tinggal di Johar. Oh iya iya. Gimana rasanya Adit? Kesini udah pernah kesini atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Apa yang terpikir dan terasa? Deg-degan sih, grogi. Deg-degan sama Adit. Karena nggak deg-degan kita dikubur semuanya. Adit, Adit. Terima kasih Adit ya. Ya. Apa yang menarik sehingga Adit mau berikrar syahadat? Karena sebelumnya kan saya Katolik. Iya. Tapi ajaran itu enggak nyaman menurut saya. Jadi saya pengen masuk Muslim. Iya, oke. Oh, dah. Han? Han? Gini. Apa, Bu? Mikrofonnya katanya. Ya baiklah, maaf ya Dit, ibu ini agak mak-mak sih. Adit, ya. Kalau sudah rukun Islam itu ada 5, syahadat, sesudah syahadat wajib sholat. Ya. Dalam agama lain tidak ada yang sesibuk orang Islam ibadahnya. Iya benar. Nggak apa-apa, pernah lihat orang sholat nggak? Pernah. Gimana yang kepikir lihat orang sholat teh? Seneng gak liatnya? Ya biasa aja. Biasa aja gitu ya. Adit, Adit ya. Belum sih ya. Baik deh, terima kasih. Lucu pisan polos Adit. Terima kasih Dit, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Adit. Alhamdulillah. Ya, makasih. Ya, momen ini lancar ya, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, kita doakan supaya negara kita ini beri potret. Ya. Di sini kamu masih bonceng sih. Ngapa? Iya. Yung sana. Makasih ya, Dit. Jaga sholatnya. Alhamdulillah. Kita sama-sama berzikir ya, dengan membaca ayat-ayat Quran. Lalu kita tutup doa. Mudah-mudahan doa kita mustajab. Sambil bersedekah semuanya ya, supaya nambah ijabah doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

Astagfirullahaladzim. Bukalah hadirin masa lalu yang hitam. Allah tahu, Allah menyaksikan setiap maksiat. Istighfar yang masa lalunya kelam. Istighfar yang selama ini hidupnya mengkhianati Allah. Yang musyrik lebih menuhankan duniawi daripada Allah. Istighfar yang hidupnya munafik, penuh kepalsuan, kepura-puraan. Istighfar yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina. Istighfar yang tubuhnya kotor, yang pernah melakukan perbuatan hina. Istighfar hadirin yang pernah memakan harta haram. Astagfirullah. Makanan haram, minuman haram. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang durhaka kepada orang tua, yang air susu dibalas dengan air tuba. Yang belayan dibalas dengan hardikan, yang jarang ramah kepada orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar hadirin. Astagfirullah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Astagfirullah. Ya Allah ampuni senista apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Rabbana Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigaru. Ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Karim. Ampuni orang tua kami, muliakan ibu bapak, jadikan husnul khatimah akhir hayatnya. Jadikan ahlul salul jannah ya Allah. Lindungi ibu bapa kami dari kehinaan dunia wal akhirat. Allah ampuni para ulama guru-guru kami ya Allah. Jadikan muliakan ilmunya, muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Lipat gandakan kemuliaan, kebahagiaan baginya. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan siapapun yang munajat, ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji akan mengabulkan hamba-hamba yang memohon. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau, ya Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doalah hadirin masing-masing. Amin, ya Allah, amin. Doalah hadirin. Allah Maha mendengar, tidak ada yang disia-siakan. Amin, ya Allah, ya Mujib. Amin, amin, ya Rahman Rahim. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir hadirin ke takdir yang Allah kehendaki. Amin. Doakan negeri kita ini hadirin. Amin, ya Allah. Amin, amin, ya Karim. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tangzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai penggenggam segala takdir, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin yang adil. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, ya Allah. Yang amanah, yang mencintaimu, yang mencintai Rasulmu, yang mencintai umatmu, yang mencintai hamba-hambamu, ya Allah, yang tulus cintanya kepada umatmu. Engkau Maha tahu segala yang tersembunyi. Ya Allah, karuniakan kami pemimpin yang dapat membimbing kami di jalanmu, yang benar-benar adil, amanah, jujur, ya Allah, yang istiqomah di jalanmu. Engkau Maha tahu segalanya, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala siasat buruk, dari segala tipu daya, dari segala kebohongan, dari segala kezaliman. Engkau Maha tahu, ya Allah. Engkau Maha kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Berkahi bangsa ini, ya Allah. Persatukan bangsa ini. Jadikan bangsa ini menjadi bukti keindahan agamamu, bukti kebenaran yang kau berikan kepada kami. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Lindungi dari perpecahan, ya Allah. Lindungi dari segala kehinaan. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Kuatkan iman yang masih lemah. Berikan kesembuhan yang sakit. Berikan kecukupan yang kekurangan. Berikan jalan keluar yang penuh berkah, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Amin, ya Allah, ya rabbil alamin. Shalawat sayyidina Muhammad wa alihi. Terima kasih hadirin. Yakinlah Allah mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan AA dan doakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita